sangat mencekam. Desir angin pun tanpa suara. Ku termenung menatap alam. Kepasrahan semakin dalam. Jagat raya dan seisinya. Lukisan segala serahanku semakin